أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد pendengar RRI rahimakumullah saudara-saudaraku bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami akan mengetengahkan cuplikan pembahasan tentang bedah tafsir Syakhrawi pada surah Al-Anfal juz 8, maaf juz 9 ayat yang pertama. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan, yaitu rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu adalah kepunyaan Allah dan Rasul. Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah serta Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Pendengar yang berbahagia, ayat ini turun adalah sebagai jawaban dari pertanyaan tentang harta rampasan perang dan pembagiannya. Ayat ini turun terkait dengan pasca perang Badar. Setelah selesai perang, alhamdulillah, perang yang terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 2 Hijrah ya, dimenangkan oleh orang-orang mukmin. Dan ketika selesai perang pada tengah hari atau pada setelah zuhur, maka berserakanlah harta rampasan perang, baik itu harta yang seperti kuda, emas, bahan makanan dan lain sebagainya. Dan ini menjadi sebuah ghanimah, artinya sebagai harta yang didapat dari medan perang, dan itu adalah halal. Lantas ketika harta ini telah dikumpulkan, mulailah kaum muslimin mencoba untuk menafsirkan bagaimana pembagiannya. Ada yang berpendapat mereka mendapatkan apa yang dia dapat ketika dia pegang, mereka dapat dan mereka punya. Lantas ada yang mengatakan pasukan berkuda mendapatkan sekian, pasukan pejalan kaki yang tak berkuda mendapatkan sekian. Pada saat itu kondisinya nyaris terjadi pertengkaran sedikit, bukan karena apa-apa, karena harta ini kan ya biasnya sangat besar bagi setiap orang. Siapa yang gak ingin harta? Nah, lantas akibat dari masing-masing ingin mengklaim punya dia, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana cara membagi harta rampasan perang ini atau al-anfal? Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang harta rampasan perang. Nah, adalah suatu hal yang logik dan berpikir yang biasa bahwa pertanyaan adalah dijawab dengan apa isi pertanyaan, yaitu bagaimana cara membaginya. Tapi luar biasa kita melihat di sini pada ayat 1 ini, justru Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menjawabnya. Maka Allah jawab dengan apa? Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan al-anfal, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Ya, milik Allah dan Rasul. Yang disuruh oleh Allah, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah hubungan antara sesama kalian. wa atii Allah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepadanya. Luar biasa kita melihat ayat ini. Ya, di sinilah Allah lebih mendahulukan sisi tarbiyah zatiyah dan tarbiyah ruhiyah. Beliau Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perbaikan kondisi jiwa dan hati. Nah, kalau kita lihat kapan pertanyaan ini dijawab, bagaimana cara pembagiannya, berapa per berapa untuk siapa, itu pada ayat 41 surah Al-Anfal. Artinya dari ayat pertama sampai 40 semuanya diturunkan untuk memperbaiki kondisi jiwa orang mukmin. Allah ingin mengatakan secara konkret, kalian berperang itu harus karena pertama Allah, yang kedua menegakkan agama Allah, yang ketiga untuk menegakkan kebenaran di permukaan bumi ini. Adapun hasil rampasan perang itu relatif, bisa banyak bisa sedikit. Allah yang sangat Allah tekankan, jangan karena harta rampasan perang ini terjadi perpecahan di antara kalian. Nah, begitulah makna di belakang makna yang tersirat dari ayat ini. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan tadi, mau berwasiat kepada kaum muslimin pada saat ayat ini turun agar memperkuat takwa, yang ketiga memperbaiki hubungan antara mereka yang sudah sikut-sikutan tadi, istighfar lagi. Ya, yang ketiga, dalam pembagian harta rampasan perang ini, hendaklah kepada taat kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan membagi secara masing-masing. Nah, maka Allah akan memperbaiki hati mereka. Jadi inilah Bapak sekalian, saudara-saudara kami, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mewanti-wanti agar urusan dunia ini tidak merusak perhubungan antar sesama manusia. Saya pikir Ustaz Fajrul bisa menambahkan berbagai informasi tambahan untuk ayat ini. Saya persilakan Ustaz. Iya. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz Hanafi, bahwasanya berkenaan dengan harta rampasan perang. Iya. Harta rampasan perang ini adalah memang sempat gara-gara harta rampasan perang ini tempat terjadi kegoncangan di tubuh umat Islam pada saat itu, khususnya pada perang apa itu Ustaz? Pada perang Badar, bahkan pada perang Uhud. Terjadi lagi pada perang Uhud. Kenapa? Karena kalau seandainya begini Ustaz. Al-Anfal itu kan ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Kalau seandainya Rasulullah mengatakan yang duduk bagian depan mendapatkan sekian, yang duduk di posisi ini ketika berperang dapat mendapatkan sekian, maka ini tidak akan murni lagi peperangan itu benar-benar lillahi ta'ala. Makanya sangat tegas Allah memberitahukan di dalam firman, kulil anfal lillahi war rasul. Artinya apa? Serahkanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tapi apa yang menjadi rahasia ayat ketika sudah Allah mengatakan kulil anfal lillahi war rasul, apa yang menjadi rahasia ayat tersebut? Yaitu Allah bahkan menyuruh kita fattakullaha wa aslihu dzata bainikum. Yang paling utama tugas kita adalah fattakullah. Karena kalau tentara atau seseorang itu sudah bisa membagikan harta rampasan perang itu, maka unsur fattakullah itu tidak ada sama sekali. Karena sudah dimasuki kebesaran harta itu adalah memang sangat rentan dengan godaan setan. Betul. Dengan as-setan. Sebabkan hartalah orang hancur. Betul. Kehidupan dunia ini. Betul. Bahkan terpuruknya pemerintahan kita saat ini dengan isu di media massa tentang koruptor-koruptor pada saat ini masih saja berani untuk menerima hal tersebut. Tanpa memperhitungkan bagaimana nasib rakyat yang sesungguhnya. Betul. Kan begitu. Betul. Maka di sini yang paling penting bukan kulil anfalillahi war rasul, tapi yang paling penting sini fattakullah. Ketika kita fattakullah itu akan menyederhanakan segala urusan, sehingga tidak ada beban rasa satu sama lain antara kita dengan yang lain ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ustaz Hanafi, iya, dengan bertakwa itu dapat menjadikan ketentraman kehidupan kita. Betul. Bagaimanapun keadaan tersebut. Iya. Otomatislah kita akan dapat wa aslihu dzata bainikum. Betul. Makanya enggak mungkin disebutkan wa aslihu dzata bainikum tersebut. Baru fattakullah, tapi Allah mengatakan aslihu wattakullah wa aslihu, baru perbaiki. Nah, begitu. Dudukkan takwa dulu. Dudukkan takwa kita tersebut. Keikhlasan berperang. Keikhlasan kita baru berperang. Baru akan ada terjadi damai antara orang-orang mukmin. Karena yang paling penting nilai dari ayat yang kita kaji pada saat ini adalah surat Al-Anfal. Yang ayat yang pertama pada hari ini kita kaji dari surat Al-Anfal itu sendiri adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir ayat yang pertama ini dikatakan in kuntum mukminin. In ini diartikan di sini adalah kata-kata iza. Iza kuntum mukminin. Apabila, ya. Apabila. Artinya apa? Apabila ini ada sikap dan perilaku kita dituntut di situ. Betul. Maksudnya dituntut apa? Dari pekerjaan kita harus kita wujudkan ketika kita ingin beriman kepada Allah. Contohnya kata-kata iza itu. Iza hadarta falaka asyai, falaka al-kahwah. Apabila kamu datang, maka akan ada kopi, maka akan ada teh. Kedatangan Anda itu akan disuguhkan secara langsung teh itu tersebut. Nah, itulah pengertian kata iza tersebut. Maka di sini ketika Allah mengatakan iza kuntum atau in kuntum mu'minin, kalau kamu yang betul-betul beriman kepada Allah, maka yang dilakukan takwa, fattakullah. Dan memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Karena ketika takwa itu akan memanggil sembahlah hal Ustaz. Jadi inilah yang saya melihat bahwa sangat perlu menjaga dua kondisi ini. Bagaimana kondisi takwa dan memperbaiki hubungan antar sama mukmin ini sangat perlu. Apalagi ya kalau kita tidak apa namanya tidak pungkiri bahwa Indonesia atau suasana kita pada saat-saat ini ya saat dimana para caleg atau calon legislatif bersaing berusaha untuk mendapat hati rakyat, yeah, berusaha untuk apa namanya, makanya, cari simpati, makanya ini, maka inilah menjadi berharap, panduan utama ya kan. Jangan dilupakan ini. Jangan aslihu dilupakan. Zata bainikum. Aslihu zata bainikum. Dari partai apapun Anda, selama Anda mukmin, yeah, jangan sesekali menyinggung, menghancurkan kredibilitas dan perasaan dari teman-teman. Jadi, wa aslihu zata bainikum itu adalah untuk kepentingan rakyat. Betul ya. Yeah. Jadi sehingga kemudian ayat ini teraplikasi dalam ucapan seorang calon anggota legislatif, misalnya dia di samping menyuguhkan programnya, dia juga melihat tidak sulit apa, dalam artian dia masih bisa memahami program ataupun maksud dari caleg-caleg yang lain, ya berpositive thinking misalnya. Karena kalau ayat ini bisa difahami dengan baik, saya rasa antar sesama caleg, antar sesama masyarakat bisa saling menghormati, kira-kira gitu, Ustaz. Yang penting adalah apa? Kerja, ya. Pelayanan. Maka ya, pengertian wa aslihu zata bainikum itu mencakup seluruh tatanan masyarakat. Betul. Iya. Nampaknya sekarang kalau kita perhatikan Ustaz, wa aslihu zata bainikum itu tak ada. Ada. Wa aslihu zatikum saja untuk memperbaiki diri sendiri saja. Ya. Inilah yang sulit. Pernahkah mereka mengangkat tentang masalah infrastruktur jalan raya ini sehingga tidak banjir? Banjir. Kalau itu saja dapat kita publikasikan, kita selesai, masyarakat insya Allah mau bergotong royong tentang hal itu. Betul, itu salah satu contoh dari wa aslihu zata bainikum. Tapi syaratnya pertama takwa Allah. Kalau tidak, uang proyek itu pun akan habis diambil. Subhanallah. Jadi menarik sekali Ustaz Fajrul tentang wa aslihu zata bainikum ini. Jadi himbauan kita kepada seluruh caleg-caleg yang berusaha untuk mencari simpati masyarakat, takwalah kepada Allah, ikhlaskan dari seluruh apa yang kita laksanakan, dan jangan sesekali merusak hubungan antara sesama kita sebagai seorang mukmin. Itulah pesan kami, mudah-mudahan ini menjadi sebuah acuan yang baik. Karena apa? Kita menginginkan seluruh masyarakat ingin suatu kondisi yang bersih, jauh dari korupsi-korupsi, kemudian peduli kepada rakyat, ingin memperbaiki menyuguhkan yang terbaik kepada rakyat, pemimpin yang melayani rakyatnya, dan kemudian dia profesional di bidangnya. Jadi bersih, peduli, dan profesional. Ini adalah merupakan sebuah kenyataan dan sebuah keinginan rakyat agar kita menjadi pionir-pionir yang terbaik menggagas perubahan dan kemakmuran rakyat ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.